Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan pada hadis yang ke-37 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang insyaallah kita akan membaca beberapa faedah yang terkandung dari hadis ke-37 ini. Telah kita bahas atau telah kita baca hadis tersebut pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah kita membaca beberapa faedah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Faedah yang pertama, qala rahimahullahu taala riwayatun nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dalam hadis ini terdapat riwayat nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Wa ma rawahu an rabbihi fil ahadith al-qudsiyah. Dan juga ini dikenal dengan hadis qudsi. Dan hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, yang mana ini juga termasuk hadis qudsi. Ada suatu permasalahan, apakah hal huwa min kalamillahi azza wa jal lafzan aw ma'nan, aw huwa kalamullahi ma'nan wal lafz min rasul. Hadis qudsi, apakah hadis qudsi itu adalah kalamullah, ucapan Allah azza wa jal secara lafaz dan makna, atau hadis qudsi adalah kalamullah maknanya saja dan lafadznya bukan dari Allah, lafadznya dari Rasul. Permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama, terdapat khilaf di antara para ulama, apakah hadis qudsi itu makna dan lafadznya dari Allah atau hanya maknanya saja dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat khilaf di antara para ulama, dan di sini Syekh Al-Utsaimin memilih pendapat. Kata beliau, ikhtalaf al-muhadithun fi hadha ala qawlain. Para muhadithun dalam permasalahan ini, mereka memiliki dua pendapat. Qala wassalamatu min hadha, dan pendapat yang selamat dari ini semua, alla tata'ammaq fil bahthi fi hadha, adalah hendaknya engkau tidak memperumit, tidak memperdalam dalam membahas permasalahan yang seperti ini. Tidak perlu kita bertanya atau tidak perlu kita bahas apakah hadis qudsi itu lafadznya dari Allah dan maknanya dari Allah, atau hanya maknanya saja dari Allah dan lafadznya dari Rasul. Yang seperti ini, kata beliau, tidak perlu kita membahas sampai sedalam seperti ini. Cukup kita katakan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Selesai. Hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi, yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu dari Rabbnya. Inilah hadis al-qudsi. Maka hadis ini merupakan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah, qala Allah taala, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencatat al-hasanat wasayyi'at. Kemudian faedah yang kedua, itsbatu kitabatil hasanati wasayyi'ati wuqu'an wa thawaban wa iqaban. Terdapat penetapan dalam hadis ini terdapat penetapan itsbat kitabatil hasanat, pencatatan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, dan pencatatan tentang kejelekan-kejelekan, wuku'an, kejadiannya, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, itu telah dicatat dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan, pencatatan kebaikan dan kejelekan, kejadiannya, wasawaban, pahalanya, wa iqaban, dan iqabnya atau hukumannya. Jadi kebaikan yang akan terjadi itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kejadiannya maupun pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut, itu sudah ditulis oleh Allah. Demikian juga kejelekan, akan terjadi kejelekan demikian dan demikian di muka bumi, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pelakunya, telah tertulis dosa bagi dia, dan telah tertulis apakah dia orang yang melakukan kejelekan tersebut mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Diqaulihi, berdasarkan sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hadis tersebut, inna allaha katabal hasanatu sayyiat, sungguhnya Allah telah mencatat, telah mentakdirkan al-hasanat, kebaikan, kebaikan dan kejelekan, kejelekan. Kemudian faedah yang berikutnya, masih seperti faedah yang sebelumnya, itu bahwa hasanat, annal hasanatil waqi'ah wa sayyiatil waqi'ah qad furiga minha wa kutibat wa istaqarrat, bahwa kebaikan, kebaikan-kebaikan yang terjadi, salam, dan kejelekan-kejelekan yang terjadi itu semua telah selesai pencatatannya. Qad furig, telah selesai penulisan dan telah selesai takdirnya, telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaqarrat, dan tetap, dan telah tetap, tidak akan berubah, tidak akan berubah. Kemudian di sini beliau memberi sebuah peringatan, setelah kita tahu bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan dan kejelekan yang akan kita lakukan, kebaikan yang akan terjadi maupun kejelekan yang akan terjadi, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan berarti seseorang itu boleh berhujjah, boleh berdalil, atau boleh berdalih atas perbuatan maksiat yang dia lakukan bahwa hal itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walakin laisa fi hadha hujjatun lil 'asi 'ala ma'asillah, tapi tidak, dari sini tidak terdapat hujjah bagi orang yang berbuat maksiat. Bukan berarti takdir itu bisa kita jadikan sebagai hujjah untuk kita bermaksiat kepada Allah, bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang yang berbuat maksiat kemudian jika Allah memberi iqab bagi dia di akhirah, dia protes bahwa ini telah ditakdirkan oleh Allah, kenapa engkau menghukumku, kenapa engkau mengadabku ya Allah, padahal engkau sudah mentakdirkan ini terjadi pada diriku. Tidak bisa dia mengelak dengan hujjah yang seperti ini. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala a'tahu sam'an, karena Allah telah memberikan kepada dia, memberikan kepada kita semua sebab-sebab yang dengannya kita selamat dari iqab dan adabullah. Allah telah memberikan kita jalan yang baik dan jalan yang buruk. Allah telah jelaskan itu semua. Allah telah berikan kita sebab-sebab untuk mencari jalan yang baik atau kita memilih jalan yang buruk. Allah telah memberi kita sam'an, pendengaran, wa basaran, penglihatan, wa fahman, pemahaman, wa arsala ilaihi rusul, dan Allah telah mengutus kepadanya seorang rasul, para rasul. Jadi manusia ini, mereka tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan alasan takdir yang telah Allah tuliskan padanya, dikarenakan Allah telah memberikan kepada mereka sebab-sebab keselamatan. Allah berikan mereka pendengaran, penglihatan, pemahaman. Allah turunkan kepada mereka para rasul yang memperingatkan mereka dari perkara-perkara yang Allah larang, dan perintahkan mereka kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Para rasul menjelaskan al-haq dan mewanti-wanti dari perkara yang batil telah disampaikan oleh para rasul. وَبَيَّنَ لَهُ الْحَقَّ وَهُوَ لَا يَدْرِي مَاذَا كُتِبَ لَهُ فِي الْأَصْلِ. Demikian juga tidak bisa kita berhujjah dengan al-qadr, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang kita lakukan atau atas kejadian yang akan terjadi pada diri kita, disebabkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah penduduk an-nar atau penduduk al-jannah? Tidak tahu. Maka tidak boleh kita berhujjah dengan, dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu imma ilal jannah aw an-nar." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali telah di... Para sahabat mendengar hadis yang seperti ini, mendengar ucapan Rasulullah SAW bahwa semua itu telah ditulis amalannya sampai tempat kembalinya dia apakah di jannah atau di an-nar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, terus apa gunanya kita beramal? Afala nadawul amal? Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Padahal sudah ditulis semuanya. Tidak perlu lagi untuk capek-capek beramal, karena semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya kita beramal, ya Rasul?" Maka Rasulullah SAW menyanggah pertanyaan yang seperti ini. Beliau menjawab, memberikan solusi. Tidak boleh bagi kita untuk menggantungkan kepada takdir yang akan terjadi. Kata beliau, "Tidak, bukan berarti kalian tidak beramal. Tidak. I'malu, bahkan beramallah kalian. Beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua itu akan Allah mudahkan kepada apa yang telah diciptakan padanya. Allah akan mudahkan setiap hambanya kepada apa yang telah ditakdirkan kepada dia." Seorang hamba tidak tahu apa yang akan ditakdirkan kepada dia, apakah dia termasuk ahlul jannah atau ahlul nar. Maka jangan sampai kita menggantungkan kepada takdir saja. Kita harus beramal. Kita ingin al-jannah, beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah. Kita ingin selamat dari an-nar, kita beramal dengan amalan-amalan yang bisa menghindarkan diri kita dari an-nar. Jika ada seorang yang mengatakan, "Sudah, saya tidak perlu beramal. Saya tidak perlu beramal karena semua itu sudah ditatat oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kita jawab, "Apakah kamu tahu bahwa Allah telah mentakdirkan dirimu masuk an-nar? Apakah kamu tahu takdir yang akan datang kepadamu?" Tentu tidak tahu. Dikarenakan tidak tahu ketidaktahuan tersebut, maka hendaknya kita beramal. Maka hendaknya kita beramal. Karena semua itu Allah mudahkan. Karena semua Allah akan mudahkan kepada jalannya masing-masing. Demikian juga terkait al-qadar di sini, bahwa tidak boleh seorang itu berhujjah dengan qadar atas perbuatan maksiat yang dia kerjakan atau yang sedang dia kerjakan. Tidak boleh seorang berbuat maksiat kemudian dia mengatakan bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, la yajuz. Berdalih dengan qadar untuk melakukan kemaksiatan ini tidak boleh, tercela. Dan pantas dia untuk dicela. Pantas dia untuk mendapat celaan. Tetapi bagi orang yang sudah bertaubat dari suatu kemaksiatan, dia sudah bertaubat dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka di sini baru boleh bagi dia untuk berhujjah dengan takdir. Baru boleh bagi dia untuk berhujjah dengan takdir. Misalnya seorang pernah melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat. Dahulu dia jarang sholat, sering melakukan perbuatan yang haram, kemudian dia bertaubat. Dia tidak melakukannya lagi. Maka jika ada orang yang mencela dia, "Ah, kamu orangnya seperti ini, padahal dulu demikian, dulu kamu seperti ini, dulu seperti ini." Tidak pantas dia untuk dicela karena dia sudah bertaubat. Karena dia sudah bertaubat. Maka orang ini boleh menjawab celaan orang yang mencela dia, bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua telah Allah takdirkan pada diriku, kemaksiatan yang pernah aku lakukan, dan saya sekarang telah bertaubat. Boleh seseorang berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang telah dia bertaubat padanya. Adapun jika dia berhujjah dengan takdir pada kemaksiatan yang belum dia bertaubat, masih di atas kemaksiatan tersebut, minum khamr, ditegur, dia mengatakan ini sudah Allah takdirkan. Meninggalkan sholat, dia mengatakan Allah telah mentakdirkan saya untuk tidak sholat. Maka ini tidak bisa diterima hujjah yang seperti ini. Tapi jika seorang sudah bertaubat, kemudian ada yang mencela, maka boleh bagi dia untuk berhujjah dengan takdir yang telah Allah tulis padanya. Sebagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diprotes oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abul bashar, akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami semua dari jannah disebabkan kemaksiatan yang kamu lakukan." Padahal Adam sudah bertaubat. Nabi Adam sudah bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab celaan Nabi Musa terhadapnya. Kata beliau, Apakah engkau mencela terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepadaku? Apakah engkau mencela terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku?" Maka kata Rasulullah SAW, Faghalaba Adamu Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan hujjahnya Nabi Musa. Karena beliau telah bertobat dari kemaksiatan yang telah beliau kerjakan. Kemudian faedah yang berikutnya, tapi kita baca secara ringkas. Terhadap perhatian Allah, inayatullahi azza wa jalla bil khalq, perhatian Allah terhadap makhluknya, di mana dia Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir apa yang dia ciptakan, yang jelek maupun yang buruk, baik itu takdir qadari, kauni, maupun takdir yang syar'i, telah Allah catat itu semua. Kemudian faedah yang berikutnya, anna tafsila ba'da al-ijmal, bahwa tafsil, perincian suatu ucapan yang sebelumnya masih global, seorang ketika menyampaikan suatu permasalahan, dia menyampaikan permasalahan itu dengan global terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu merinci. Ini termasuk minal balaghah, retorika, bahasa yang baik, yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak hadis, beliau pertama memberikan suatu permasalahan itu dengan global, kemudian beliau merincinya, maksud dari ucapan yang tadi diucapkan tersebut. Dan ini merupakan metode penyampaian yang baik, pengajaran yang baik. Kemudian terdapat faedah pula, bahwa penggandaan al-hasanat, mudha'afatul hasanat, terdapat penggandaan hasanat dan asalnya bahwa al-hasanat itu digandakan, satu kebaikan dikali lipatkan 10 pahala. Bahkan bisa lebih, 700 kali lipat atau lebih dari itu. Lipatan-lipatan yang banyak. Bagaimana tingkatan-tingkatan amalan itu bisa lebih atau bisa Allah kali lipatkan pahalanya sampai 700 kali lipat atau lebih dari itu, dengan sebab apa? Jawabannya, pahala itu bisa demikian dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beberapa hal, dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya adalah hal yang pertama, yaitu disebabkan waktu atau zaman, zaman tertentu yang dengannya Allah kali lipatkan pahala seorang yang beramal di waktu tersebut, seperti di bulan Ramadan. Allah kali lipatkan pahala orang-orang yang beramal pada bulan tersebut di hari dari bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga di Lailatul Qadar, di mana di malam Lailatul Qadar seorang yang beramal suatu amalan, Allah kali lipatkan pahalanya menjadi seperti dia beramal 1000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di antara perkara yang bisa menyebabkan pahala itu digandakan yang sangat banyak oleh Allah, yaitu di antara adalah waktu. Demikian juga 10 awal Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, "Min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidaklah ada suatu hari yang mana amalan itu lebih Allah cintai pada hari-hari tersebut, kecuali yang lebih Allah cintai dari amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin," tidaklah hari-hari yang mana amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut itu lebih Allah cintai daripada amalan dikerjakan di luar hari-hari tersebut. Apa hari-hari yang lebih Allah cintai dilakukan amalan padanya? Yaitu hari 10 awal Dzulhijjah. Maka ini diantara bentuk atau diantara hal yang menyebabkan pahala itu dikali lipatkan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bi'tibaril makan. Bi'tibaril makan dari sisi hal yang kedua menjadikan pahala itu bisa dikali lipatkan oleh Allah dengan lipatan yang sangat banyak, yaitu dari sisi tempat. Dari sisi tempatnya. Seperti salat di Masjidil Haram atau salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salata fi siwahu illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini afdal, lebih utama, "min alfi salatin," dari 1000 kali salat di selain masjid, 1000 kali salat di selain masjidku, kecuali masjidil haram. Jadi salat di Masjid Nabawi itu pahalanya seperti 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi, kecuali salat di Masjidil Haram. Maka salat di Masjidil Haram lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya. Dalam sebuah hadis jelaskan bahwa salat di Masjidil Haram itu lebih utama dari bimi'ati alf, 100 ribu. 100 ribu salat di luar Masjid Al-Haram. Maka dari sini bisa dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang ketiga, hal yang bisa menjadikan pahala itu dilipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak oleh Allah, yaitu bi'tibaril amal, dari sisi amalan seorang hamba. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan padanya. Jadi amalan yang wajib itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan tatawu', amalan sunnah. Dan juga yang berikutnya, di antara hal yang bisa menyebabkan pahala itu dilipatgandakan oleh Allah adalah dari sisi pelakunya. Al-amil, kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban wa balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar satu gunung Uhud berupa emas satu gunung Uhud dia infakkan di jalan Allah, itu tidak sebanding dengan satu mud, satu genggam apa yang diinfak oleh para sahabat. Jadi di sini pelakunya berbeda. Maka al-amil bi'atibar al-amil, para sahabat amalan mereka lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu genggam yang mereka sedekahkan, yang mereka infakkan di jalan Allah, itu lebih utama daripada satu gunung Uhud yang diinfakkan di jalan Allah bukan dari kalangan sahabat. Demikian juga diantara hal yang bisa menjadikan amalan itu dilipat gandakan yang banyak oleh Allah adalah an-niyah. Niatan seorang. Ada seorang yang melakukan suatu ibadah, sama-sama bentuk jenis ibadahnya sama. Salat dua rakaat, yang satu salat dua rakaat, sama-sama tahiyatul masjid misalnya. Namun yang satu niatnya, niat dia kekhusyuannya dalam ibadah itu lebih daripada yang kedua. Yang kedua terdapat riya misalnya dalam salatnya, atau kurang khusyuk dalam melaksanakan salat tersebut, maka tentu bisa berbeda pahala yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Bahkan berbeda pahala yang didapatkan oleh mereka berdua. Yang satu misalnya riya, yang satu ikhlas, tentu jauh berbeda. Yang riya Allah tidak terima ibadahnya, adapun yang ikhlas maka Allah terima. Dan di sana ada banyak sisi-sisi yang lain yang bisa membuat pahala itu dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah beberapa faedah yang bisa kita dapat dari hadis yang ke-37 dari hadis Arba'in Nawawiyah. نكتفي لهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك